بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar a'adana Allahu wa iyyakum min ad-dhalalati wa minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang telah memberikan kepada kita sekian banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang semua itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya, agar kemudian kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur dan sadar bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh serta cinta dan sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat yang kita rasakan. Dengan bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat atau menambahkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sangatlah pedih. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ucapan beliau yang menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia, demikian pula saudara kita dari kalangan jin, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tujuan yang sama, dengan tujuan satu, tidak lain dan tidak bukan tujuan tersebut adalah agar semua manusia, demikian pula bangsa jin, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Adz-Dzariyat ayat ke-56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini tafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya'budun ay yuwahhidun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُوَحِدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita telah menyadari bahwasannya penciptaan jin dan manusia tujuannya adalah agar mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk diketahui bahwasannya suatu ibadah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dinamakan ibadah melainkan harus didasari dengan tauhid. Tidaklah suatu ibadah yang kita beribadah dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dinamakan ibadah melainkan harus didasari dengan tauhid. Sehingga ibadah apapun yang kemudian di dalamnya dicampuri dengan noda-noda kesyirikan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi menyebutkan terkait dengan seorang hamba yang beramal beribadah yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taraktuhu wa syirkah. Aku akan meninggalkan orang tersebut dan aku akan meninggalkan kesyirikannya. Allah tidak akan menerima amalan ibadah yang dia kerjakan pada saat dia mencampuri ibadah tersebut dengan noda-noda kesyirikan. Ibadah apapun itu, dari ibadah yang mungkin dikatakan sebagai ibadah yang ringan, yang kecil, sampai pada ibadah yang dinamakan dengan ibadah yang besar, apapun itu dari jenis ibadah, tatkala dicampuri dengan noda kesyirikan, apakah syirik besar ataupun syirik kecil, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik dalam hal makanan dan minuman. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan menggunakan yang baik-baik, yang halal. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan yang baik yang tidak dicampuri dengan noda-noda kesyirikan. Nah. Kemudian beliau mengatakan kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Demikian sebagaimana pula ibadah salat, sesungguhnya ibadah salat tersebut tidak akan dinamakan sebagai salat melainkan harus bersama dengan suci, didasari dengan kesucian. Sholat apapun yang dikerjakan, meskipun 2 rakaat, 4 rakaat, hatta sampai 1000 rakaat, kalau ibadah sholat tersebut dilakukan tanpa dasar kesucian, tidak bersuci terlebih dahulu, baik itu suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, maka sholat meskipun 1000 rakaat ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pun ibadah. Seperti itu pun ibadah. Meskipun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mungkin mengorbankan dengan pengorbanan yang besar dari sisi tenaga, mungkin dari sisi materi, harta, mungkin ibadah yang mungkin mengancam nyawa. Ibadah yang besar, namun apabila ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan, maka seperti halnya sholat yang dikerjakan tanpa berwudu. Sholatnya tidak sah, amalannya pun tidak sah. Sehingga oleh sebab itu ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semuanya untuk mempelajari apa itu tauhid dan apa itu syirik. Tauhid merupakan kewajiban, hak yang besar yang harus kita tunaikan. Adapun syirik adalah perkara yang sangat berbahaya yang wajib bagi kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Adapun makna tauhid itu sendiri, kalau tauhid secara kata itu berasal dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya itu ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu hanya satu saja, tidak ada yang lain. Sehingga kalau kita mentauhidkan Allah, berarti kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, berarti kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang kita ibadahi. Ini namanya tauhid. Ja'lu syai' wahidan. Sehingga kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka naj'al Allah Subhanahu wa taala wahidan fil ibadah. Maka kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang kita ibadahi. Kalau lawannya itu namanya syirik. Namanya syirik. Syirkan maknanya adalah ja'alu syai' syarikan lahu. Syirik itu artinya, berarti dari asyraka yusyriku isyrakan, yakni ja'alu syai' syarikan lahu, menjadikan sesuatu itu punya sekutu, punya pembantu, ada yang menyertai dia. Sehingga kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, berarti Kita menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi sekutu, setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misal, kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya kita ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kita mengerjakan ibadah solat contohnya riya, dengan tujuan untuk manusia, mengharapkan pujian dari mereka. Berarti apa? Berarti kita telah menjadikan orang lain itu setara, sekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semestinya ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kita menjadikan orang lain juga setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam qasd, tujuan di dalam beribadah. Nah, ini namanya syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kemudian disalahfahami bahwasannya syirik itu hanya sekedar seseorang menyembah berhala. Apakah berbahala yang berbentuk batuan atau pepohonan? Lah, apapun itu, dari jenis apapun itu, kalau kita menjadikannya itu setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita telah terjatuh dalam perbuatan syirik. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Apakah yang kita jadikan itu adalah dari kalangan malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Siapapun dia dari kalangan makhluk, kalau kita menjadikannya itu setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Apakah dalam ibadah atau mungkin dalam yang lainnya. Kalau tauhid itu terbagi menjadi tiga, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma dan sifat. Maka padanya ketika seseorang menjadikan orang lain itu setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Dalam rububiyah contohnya, dalam rububiyah, bahwasanya kita meyakini yang mengatur alam semesta itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, sampai dedaunan yang di malam hari yang kering kemudian rontok, jatuh dari pohonnya, itu semuanya yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian dalam pertanian padi, mulai dari benih kemudian tumbuh tunas sampai kemudian mengeluarkan biji padi, semua itu yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang meyakini demikian, semua ini yang mengatur hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Kenapa? Karena dia telah menjadikan Allah itu satu-satunya yang mengatur alam semesta. Namun kalau di dalam keyakinannya itu dia meyakini ada makhluk lain yang mengatur alam semesta ini, berarti dia telah meyakini adanya benda lain yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengatur alam semesta. Seperti keyakinan yang mungkin sampai sekarang ini sebahagian orang-orang Jawa masih meyakini, dan konon katanya sebenarnya ini merupakan keyakinan dari orang-orang yang beragama Buddha atau Hindu, yang mereka berkeyakinan tentang dewa ataupun dewi. Sebagian kaum muslimin dari kalangan orang Jawa masih berkeyakinan bahwasannya yang menumbuhkan padi itu adalah dewi yang bernama Dewi Sri, ya kan? Nah, yang menumbuhkan, yang ya ini merawat, nah, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan jamuan-jamuan yang baik kepada Dewi Sri ini agar berharap padinya itu akan tumbuh subur dan menghasilkan dengan hasil panen yang memuaskan. Nah, orang yang berkeyakinan demikian berarti dia meyakini adanya selain Allah yang mengatur alam semesta. Dalam hal ini, dalam kasus ini adalah yang merawat menumbuhkan padi, yaitu Dewi Sri. Berarti dia telah menyetarakan Allah dengan Dewi Sri ini. Berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu adalah menjadikan sesuatu, menjadikan Allah itu memiliki sekutu. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sesuatu yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam ibadah, baik itu dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pengaturan-pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang seperti ini harus perlu untuk kita kemudian benahi. Agar kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, yang mereka semuanya adalah saudara-saudara kita se-Islam, betul-betul terbebaskan dari pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan syirkiyah. Keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Kita bersihkan, kita fahamkan sedikit demi sedikit bahwasannya itu merupakan kesyirikan-kesyirikan, sehingga mereka akan terbebas dari keyakinan-keyakinan yang rusak tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kitab Al-Qawaidul Arba berkata al-muallif rahimahullahu taala, "Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharah." Maka apabila syirik telah masuk dalam suatu ibadah, maka syirik tersebut akan merusak ibadah. Sebagaimana pula apabila hadas, ya kan, hadas yang disebabkan apakah buang air kecil atau buang air besar atau buang angin alias kentut. Ketika seseorang sholat, di tengah-tengah sholat dia kentut. Baik itu kentutnya yang suaranya kencang atau pelan, yang jelas kentut. Berarti apa yang terjadi, Khuan? Sholatnya apa? Batal, iya kan? Maka dia harus apa? Berwudu ulang, kemudian dia mengulang sholatnya. Alias sholatnya yang dia kerjakan tadi batal. Meskipun sholat yang dia kerjakan itu sudah 3-4 rakaat, tinggal nunggu salam. Dia sudah membaca tahiyat, mungkin dia sudah membaca solawat, atau mungkin dia sudah membaca doa berlindung diri dari 4 perkara. Nah, tapi dia belum menutup solatnya, ternyata dia buang angin. Solatnya apa yang terjadi? Batal. Dia harus keluar, berwudu, mengulang solatnya dari awal. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat yang dia kerjakan sebelumnya itu sama sekali tidak teranggap. Kenapa? Karena batal. Dibatalkan oleh apa? Dibatalkan oleh hadas yang dia alami. Demikian pula ibadah. Demikian pula ibadah. Yang kita kerjakan dengan keletihan, yang kita kerjakan dengan pengorbanan yang besar, kemudian kita campuri dengan kesyirikan. Maka seperti sholat yang di tengah-tengah sholat orang itu berhadas, sholatnya batal, ibadahnya juga batal. Ibadah yang dia kerjakan ketika dicampuri dengan kesyirikan, maka juga batal ibadah tersebut. Meskipun kesyirikan itu ada yang sifatnya membatalkan amalan bil kulliyah secara menyeluruh, ada kesyirikan yang hanya membatalkan ibadah yang sedang dia kerjakan. Ini semua kembali kepada jenis atau pembagian syirik. Syirik itu terbagi menjadi 2, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kalau syirik akbar, syirik besar, seperti seseorang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah, maka syirik akbar ini menghapuskan seluruh ibadah yang telah dia kerjakan. Dari awal mungkin dia berumur 7 tahun sampai dia berumur 60 tahun. Di umur 60 tahun dia melakukan kesyirikan dengan syirik akbar. Nah, dia melakukan syirik akbar. Ibadah yang dia kerjakan mulai dari umur dia 7 tahun sampai 60 tahun dihanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi enggak? Rugi. Rugi banget. Ibarat seseorang yang membangun usaha bisnis, keuntungan hasil yang dia tumpuk sudah memenuhi lemari-lemari di rumahnya, uang hartanya, lalu kemudian lemari tersebut ternyata terbakar, hangus uangnya. Apa yang dia rasakan? Rugi. Demikian pula ibadah yang dia kumpulkan bertahun-tahun, puluhan tahun, dengan sekali dia melakukan kesyirikan. Seperti misal dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah berpuluh-puluh tahun yang telah dia kerjakan ini hangus. Nah, sangat berbahaya. Loh, jangankan kita ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kurang apalagi imannya, kurang apalagi ketakwaannya, kurang apalagi keilmuannya, kurang apalagi kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh beliau pun masih diancam oleh Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad sekali melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu akan hangus. Mulai dari ibadahnya, mulai dari dakwahnya, mulai dari baca Al-Qur'annya, menyampaikan ilmu, dan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk jihad. Nah, Allah mengancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Rasulullah diancam oleh Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau asyrakta, melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya akan hangus. Nah, niscaya akan hangus. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan la yahbatu amaluk, namun layah batonna, dengan nun taukid saqilah, adanya nun penegasan. Yakni apa maksudnya? Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan perbuatan syirik, sungguh-sungguh amalanmu itu akan hangus, dan engkau akan niscaya menjadi di antara orang-orang yang merugi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam dengan demikian beratnya. Terlebih lagi kita tentunya lebih berhati-hati lagi dari perbuatan syirik ini. Nah, hati-hati meskipun hanya sekali. Ibarat syirik itu seperti bom yang kemudian memeledakkan. Jangan pakai ibarat bom lah. Ibarat api yang kemudian akan membakar seluruh rumah beserta isinya yang di dalamnya telah terkumpul sekian dari harta yang telah kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun. Sehingga ketika hangus, kita tidak tersisa apapun. Kita tidak memiliki apapun. Meskipun uang. Demikian pula syirik. Berpuluh-puluh tahun yang kita kumpulkan dari ibadah, pahala-pahala yang kita kumpulkan. Dari sholatnya, puasanya, qiraatul Quran, zikir, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian ketika dicampuri dengan kesyirikan, dengan syirik akbar kita melakukannya, semuanya itu akan hangus. Seperti kita tidak pernah melakukan kebaikan. Yang tersisa apa? Hanya perbuatan dosa. Pahala yang kita amalkan berpuluh-puluh tahun akan hangus dengan perbuatan syirik. Adapun dosa yang telah kita lakukan berpuluh-puluh tahun itu masih tetap. Itu masih tetap. Kecuali apabila diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahayanya syirik. Ini syirik akbar. Yang sifatnya menghapus amalan bil kulliyah secara menyeluruh. Ada syirik yang sifatnya menghapus amalan yang sifatnya khusus yang sedang dia kerjakan saja. Yaitu syirik asgor seperti riya. Riya syirik. Riya ini syirik. Namun dia hanya menghapuskan amalan yang sedang dia kerjakan saja. Seperti misal dia sholat. Dia mengerjakan sholat sunnah. Dia mengerjakannya karena mungkin dengan tujuan pengen dipuji oleh manusia, pengen dianggap sebagai orang yang rajin dalam mengerjakan ibadah, berarti dia riya, ya kan? Maka riya ini hanya menghapuskan ibadah yang sedang dia kerjakan itu saja. Riya ini hanya menghapuskan ibadah yang sedang dia kerjakan itu saja. Nah, tapi dari sisi bahayanya sama. Dari sisi bahayanya juga sama. Sama apa? Yaitu tatkala dia meninggal dunia, Tatkala dia belum meninggal dunia, belum sempat bertaubat dari perbuatan syirik besar ataupun syirik kecil, maka perbuatan syirik tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Ay yushraka bihi, dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa Arab, ay yushraka bihi fi ta'wilil masdar, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Syirkan, kalau ditakwil masdarnya di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab. Nah, syirkan dalam ilmu bahasa Arab ini kan nakirah ya. Nakirah tanpa alif lam. Nah, di sana ada kaidah. Nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Suatu kata yang nakirah tanpa alif lam yang dia disebutkan dalam kalimat penafian, dalam kalimat penafian, maka yang dimaksud adalah umum. Sehingga kalau di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata syirik dengan bentuk nakirah dalam konteks kalimat penafian, Allah tidak mengampuni, maka syiriknya ini umum. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Allah tidak akan mengampuni tatkala dia meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik tersebut. Nah, ini bahayanya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu akan menghapus, merusak ibadah. Nah, ada syirik besar yang akan merusak ibadah secara menyeluruh, ada syirik kecil yang meskipun hanya merusak sebahagian saja. Namun pada sebagian kasus, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sebagian kasus mungkin kita mengalami, iya kan, terjadinya kegoncangan dalam ibadah antara ikhlas dan syirik. Terkadang dalam satu ibadah ini, seperti contoh sholat sunnah setelah maghrib, terkadang dia ikhlas, terkadang dia syirik. Terkadang dia ikhlas, dia sadar, oh ini riya, riya, dia kembalikan niatnya lagi, ya kan. Berjalan kemudian muncul lagi sifat apa? Riyanya tadi. Dia kemudian sadar lagi, ikhlas lagi. Nah, ini kan terkadang gitu, ya kan? Terkadang demikian. Lalu bagaimana status ibadah yang dia kerjakan tadi? Ketika dia taraddud di dalam ibadah tersebut antara ikhlas dan riya, ikhlas riya, ikhlas riya. Nah, al-muhim walhasil, kesimpulannya dengan penjelasan para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya itu dengan ikhlas, maka insyaallah secara zahir ibadah tersebut dianggap sebagai ibadah yang ikhlas. Namun kalau penutupnya itu ditutup dengan kesyirikan, riya, berarti ibadah tersebut adalah ibadah yang didasari dengan riya. Nah, tapi perlu diperhatikan, innamal a'malu bin niat, semua itu tergantung dari niatnya. Terkadang orang itu mengharapkan pujian manusia, meskipun kadang kita heran. Di dalam sholat, riya itu untuk apa? Gitu. Siapa yang memuji, keuntungannya itu apa? Gitu. Kalau kemudian kita riya, kemudian keluar uang dari langit 101 juta. Atau orang yang kita riya ini mengasihkan, ini 1 juta. Nah, masihlah untungnya itu nampak, kelihatan. Lah kalau riya, kita menganggap dipuji. Ya kalau kita dipuji sama orang tersebut. Baiklah kalau betul-betul dipuji sama orang tersebut, memuji dalam hatinya. Keuntungannya apa? Tidak kelihatan, tidak nampak. Makanya kadang kita heran itu. Ya seperti itulah syaitan. Seperti itulah syaitan. Namun terkadang ada orang-orang yang memang rakus pujian, iya kan? Rakus pujian, meskipun pujian itu tidak dia dengarkan, hanya sekedar GR ya, merasa saja dia dipuji, padahal orang yang dia riya ini belum tentu memuji dia, iya kan? Namun dia hanya seolah-olah merasa diri aja dipuji. Ah, orang yang seperti ini terkadang, nah, Dia mengetahui kalau ibadah itu tergantung dari penutupnya. Dari awal dia riya, pas giliran salam dia mengikhlaskan. Nah, ini berlaku padanya innamal a'malu binniyat. Ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mempermainkan kebaikan, mempermainkan niatnya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Inti dari ibadah tersebut itu apa? Naam. Hakada ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai sini ya. Sudah adzan? Belum ya? Sampai sini aja dulu. Pak, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.